إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa menghadiri masjid ini dalam rangka melaksanakan salah satu di antara Eid min a'yadina, Eid usbu'i, Eid yang sifatnya dilaksanakan setiap minggu, yaitu salatul jum'ah secara berjamaah. Ayuhan nasu ibadallah, baru saja kita memasuki bulan Rajab, salah satu di antara al-ashhur al-hurum, bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala jaga kehormatannya, tidak boleh dilanggar dengan melakukan kezaliman-kezaliman. Al-zulm bin-nafs. Yaqulu Rabbuna jalla jalalu, inna iddat ash-shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillah, yawma khalaqas samawati wal ard, minha arba'atun hurum, dhalika ad-dinul qayyim, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada al-ashhur al-hurum. Dan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu telah merinci 4 bulan-bulan hurum ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Thalathun mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram." 3 berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Al-Muharram. Wa Rajab mudhar baina Jumada wa Sya'ban, dan Rajab mudhar yang bersendiri terletak di antara Jumada dan Sya'ban. Ibadallah, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari melakukan kezaliman-kezaliman dengan berbagai macam jenisnya. Secara khusus kezaliman yang dilakukan di bulan ini, berkata seorang tabi'i yang mulia Qutadah Ibn Di'am As-Sadusi rahimahullah, "Inna adh-dhulma fil ashhuril hurum a'dham khathi'atan wa wizra min adh-dhulmi fi ma siwaha." Sesungguhnya dosa, sesungguhnya kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan hurum, dosanya lebih a'dham, dosanya lebih besar daripada kezaliman-kezaliman yang dilakukan di selainnya. Wa in kana adh-dhulmu fi kulli halin 'azima, walakin Allah yu'azzimu min amrihi ma syaa. Kata beliau rahimahullahu taala, meskipun yang namanya kezaliman itu dosanya besar, kezaliman itu keadaannya besar, tidak boleh dilakukan di setiap keadaan. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan besar, lebih besar sebagian dari perkaranya daripada yang lain. Ayuhannasu ibadallah, senantiasa al-khatib fi kulli jum'ah, khatib pada setiap jum'at, tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk memperbanyak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meningkatkan ketakwaan kita. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala fi sirri wa najwa wa kafati taubati wal istighfar. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita bersendiri ataukah ketika kita sedang bersama orang lain. Demikian pula bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak istighfar kepadanya. Naam ibadallah, yang demikian karena pentingnya istighfar, kita manusia bani Adam tidak pernah lepas dari yang namanya dosa. Tidak seorang pun dari kita yang suci daripada dosa. An-Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda dalam hadis as-sahih alladhi rawahu al-imam Muslim walladhi nafsi biyadih, Nabi alaihi salatu wassalam bersumpah menegaskan, walladhi nafsi biyadih law lam tuznibu la dhahaba Allah bikum wa la jaa'a biqaumin yuzibun fa yastaghfiruna Allah fayaghfirullahu lahum. Demi Allah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau seandainya kalian tidak melakukan dosa, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti kalian dengan kaum yang lain yang melakukan dosa, kemudian mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fayaghfirullahu lahum, kemudian Allah azza wa jal mengampuni mereka. Ibadallah, oleh karena itu, untuk meraih predikat orang yang terbaik dengan tidak melakukan dosa adalah sesuatu yang sangat sulit. Nabi alaihissalatu wassalam membimbingkan kepada kita yang banyak melakukan dosa untuk banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia itu selalu dan selalu melakukan kesalahan. Sirah mubalaghah, menunjukkan sering dan banyaknya kesalahan itu dan dosa itu muncul dari kita. Namun kata Nabi alaihissalatu wassalam selanjutnya, wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyebutkan beberapa di antara keutamaan dan pentingnya al-istighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara pentingnya istighfar ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepadanya, untuk istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala yabsutu yadahu billayli liyatuba musi'un nahar. Allah membentangkan tangannya di malam hari supaya musi'un nahar, orang-orang yang melakukan al-isa'ah, kejelekan-kejelekan di siang hari, bisa bertaubat. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul lail. Demikian pula di siang hari Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya supaya orang-orang yang melakukan al-isa'ah di malam hari, melakukan kejelekan-kejelekan dan dosa di malam hari, bisa bertaubat di siang harinya. Naam ibadallah, Oleh karena itu, hendaknya kita bersegera dan berlomba-lomba untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Maka tidak boleh bagi kita ibadah Allah untuk berputus asa. Tidak boleh bagi kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in kathurat dzunubuh wa 'azmat sayyi'atuh. Sebesar apapun dosa itu, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah membukakan pintu-pintu taubatnya untuk kita, memberikan kesempatan kepada kita di siang hari untuk bertaubat jika kita di malam harinya melakukan kesalahan-kesalahan. Sebaliknya juga demikian, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di siang hari, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan bagi kita untuk rujuk kembali darinya, bertaubat darinya di malam hari. Maka kita tidak boleh berputus asa ibadah Allah, karena tidaklah seorang itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia akan digolongkan termasuk orang-orang yang sesat. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala melainkan orang-orang yang ad-dallun, orang-orang yang sesat. Inilah pentingnya istighfar ibadah Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, dan Allah membuka pintu taubat itu sebesar-besarnya. Mari kita dengar hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan selainnya dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, qala Allah taala, ya bani Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya senantiasa saja engkau berdoa dan mengharap kepadaku, maka aku akan mengampuni apa yang telah lalu dari dosa-dosamu. Wa ya bani Adam, law balagat dhunubuka 'anana as-samaa. Wahai manusia, kalau seandainya dosamu itu mencapai seluruh penjuru-penjuru langit, dosa yang besar sampai-sampai digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dosa itu memenuhi seluruh sudut-sudut langit, ghafartu laka wa la ubali, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan mengampuni dosamu dan aku tidak akan peduli selama kita mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Law balagat dhunubuka 'anana as-samaa' thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Wa ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai ibnu Adam, kalau seandainya engkau mendatangiku, mendatangi Allah Subhanahu wa taala dalam artian meninggal, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa sepenuh bumi, thumma la tusyriku bi syai'a, dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, kata Allah Subhanahu wa taala, ghafartu laka atau la ataituka bi turabiha maghfirah, aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi ampunan pula. Naam ibadallah, inilah pentingnya istighfar. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunannya yang besar bagi orang-orang yang ingin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara pentingnya istighfar ibadallah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya alaihi salatu wassalam untuk beristighfar kepadanya. Padahal kita tahu siapa Nabi SAW. Beliau adalah manusia. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhar, yang telah lalu maupun yang akan datang. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan kepada beliau alaihi salatu wassalam untuk beristighfar. Artinya kulluna fi awsil haja ibadallah an nastaghfirallah subhanahu wa taala, kita semua butuh, tidak seorang pun di antara kita yang tidak butuh kepada istighfar, yang banyak dosanya maupun yang sedikit dosanya, kita semua butuh ibadallah. Nabi alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk beristighfar terhadap dosa-dosanya dan juga beristighfar untuk orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Wa huwa alaihi salatu wassalam kana mulaziman lil istighfar ana al-lail wa atraf an-nahar hatta qala 'an nafsi wallazi nafsi bi yadihi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthar min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi alaihi salatu wassalam menghikayatkan tentang dirinya yang senantiasa melazimi istighfar siang malam. Demi Allah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya aku beristighfar memohon ampun kepada Allah dan juga bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Aina nahnu minan Nabi alaihi salatu wassalam, di mana kita jika dibandingkan dengan keadaan Nabi alaihi salatu wassalam, padahal kita lebih butuh kepada istighfar dikarenakan dosa-dosa yang kita lakukan ibadah Allah siang malam, setiap waktu kita terjatuh pada kesalahan dan dosa, maka kita lebih butuh ibadah Allah untuk beristighfar, lebih butuh untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takum minal ghafilin, jangan kita termasuk orang-orang yang lalai. Demikian pula Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma menceritakan kepada kita bagaimana istighfar Nabi alaihi salatu wassalam. Kata beliau, kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjidil wahid fil majlisil wahid an yaqul 100 marrah rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Adalah kami menghitung apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam satu majlis sebanyak 100 kali beliau mengucapkan Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Para sahabat bisa menghitung istighfar Nabi alaihi salatu wassalam. Fa hadha yadulluna anna Nabi alaihi salatu wassalam hinama yastaghfirullah, ini menunjukkan kepada kita ibadah Allah bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau beristighfar beliau mengucapkan dengan penuh khusyuk, penuh tawajjuh, tidak diucapkan dengan terburu-buru seperti keadaan sebagian orang ketika berzikir atau istighfar diucapkan dengan sangat cepat sehingga tidak difahami apa yang diucapkan. Jangankan dihitung, difahami saja apa yang diucapkan tidak bisa, apalagi mau dihitung. Para sahabat bisa menghitung istighfar Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengucapkan dalam satu majlis sebanyak 100 kali, Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, apa yang kita dengarkan dari keadaan Nabi alaihi salatu wassalam ini, beliau diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam beristighfar, dan beliau menetap istighfar siang malam, memperbanyak istighfar. Ini merupakan tauladan. Ini merupakan qudwah. Teladan bagi kita sekalian untuk memperbanyak istighfar. Dan tidak lalai. Dengan banyak keadaan yang melalaikan di sekitar kita. Kemudian di antara pentingnya istighfar ibadah Allah. Istighfar merupakan sifatun min sifatil mu'minin as-salihin. Alladhi asna Allahu bihim. Alladhi asna Allahu bihi ibadahul mu'minin fi kitabih. Termasuk di antara sifat-sifat orang-orang salih, orang-orang yang beriman. Yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka. Ketika menyebutkan sifat-sifat mereka. Alladhina yaquluna rabbana. Innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Di antara sifat-sifat mereka yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, mereka bersabar, mereka shadiq jujur, mereka qanit senantiasa melakukan ketaatan siang malam, lakukan ketaatan baik yang wajib maupun yang mustahab, berinfak, bersedekah, dan juga mereka istighfar di waktu sahur, yaitu di akhir malam. Ibadallah, dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat mereka. يفعلون الفرائض والطاعات ويزيدون في ذلك النوافل. Mereka telah melakukan al-fara'id, kewajiban-kewajiban, dan tidak mencukupkan dengan itu, mereka menambah dengan an-nawafil, dan juga di samping itu mereka tetap beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Naam ibadallah. Dan termasuk di antara pentingnya istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita setelah melakukan ketaatan, kita melakukan istighfar. Jika istighfar itu dilakukan setelah melakukan dosa, jelas akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan bagi kita untuk beristighfar setelah melakukan ketaatan, menunjukkan ahamiyatul istighfar ibadallah, pentingnya istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi alaihi salatu wassalam untuk beristighfar setelah beliau selesai menyampaikan ar-risalah dengan balaghul mubin, balagha al-balaghul mubin sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'a nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Ini setelah melakukan ibadah yang mulia, yaitu dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam, setiap kali beliau selesai dari melakukan salat, maka beliau mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma anta salami kasalam, dan seterusnya. Ini menunjukkan kepada kita ibadah Allah pentingnya istighfar. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan al-hujjaj, para jemaah haji yang telah melakukan ibadah wukuf di Arafah dan telah bertolak di Arafah, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan mereka untuk beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma afidhu min haythu arfadun nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian hendaknya kalian bertolak dari mana manusia bertolak, yaitu dari Arafah, dan hendaknya kalian beristighfar karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun lagi Maha penyayang. Ini beberapa di antara pentingnya istighfar. Aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah, amma ba'd. Ayuhal muslimun ibadallah, setelah kita mengetahui beberapa di antara pentingnya istighfar pada khutbah yang pertama, maka pada khutbah yang kedua ini kita akan menyebutkan beberapa di antara keutamaan istighfar. Di antara keutamaan istighfar, istighfar merupakan sebab turunnya rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Saleh alaihi salatu wassalam mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Wahai kaumku, kata Nabi Saleh, lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah, kenapa kalian meminta disegerakan dengan as-sayyi'at sebelum kalian meminta kebaikan? Laula tastaghfiruna Allah, kenapa kalian tidak istighfar kepada Allah? La'allakum turhamun, supaya Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian, menurunkan rahmatnya kepada kalian. Maka istighfar ibadallah merupakan sababun min asbabi nuzuli ar-rahmah al-ilahiyah. Sebab di antara sebab-sebab yang banyak turunnya rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita menginginkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memperbanyak istighfar. Demikian pula di antara keutamaan istighfar ibadallah, istighfar merupakan sebab untuk mendapatkan al-fawz, keberuntungan, kemenangan di dunia wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Hendaknya kalian bertobat seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, "La'allakum tuflihun," supaya kalian mendapatkan al-falah, supaya kalian mendapatkan keberuntungan, kemenangan di dunia dan di akhirat. Tentu kita semua ingin mendapatkan kesuksesan, ingin sukses, ingin beruntung di dunia dan di akhirat. Maka amalkanlah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, hendaknya kalian semua beristighfar, ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Di antara keutamaan istighfar yang lain ibadallah, istighfar merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujannya secara bercurah. Istighfar merupakan sebab berkahnya rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Istighfar merupakan sebab banyaknya harta dan anak-anak kita serta berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan ucapan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, "Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursil as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Fa qultu astaghfiru rabbakum, maka aku mengatakan, "Astaghfiru rabbakum," hendaknya kalian istighfar kepada Rabb kalian, "yursil as-samaa'a 'alaykum midrara," maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada kalian hujan secara bercurah, wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak harta dan keturunan-keturunan kalian, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk kalian sungai-sungai, menjadikan untuk kalian al-jannat, yaitu kebun-kebun. Allah Subhanahu wa taala akan berkahi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan sebab istighfar yang kita lakukan. Kemudian terakhir ibadah Allah, di antara keutamaan istighfar adalah jika istighfar itu telah banyak dilakukan oleh umat din. Wa amma afradaha, dan semua kita beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dari kita al-balaya wal masaib. Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dari kita musibah-musibah dan bencana-bencana. Allah taala berfirman, "Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka, wahai Muhammad, selama engkau masih berada di tengah-tengah mereka. Qala ahlu tafsir, yakni selama engkau belum diusir oleh mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita menginginkan negeri kita, kampung kita dijauhkan dari musibah dan bencana, ya, sebagaimana yang telah kita saksikan, musibah dan bencana itu menimpa saudara-saudara kita, tempat-tempat lahir, tentu kita tidak menginginkan itu semua. Maka hendaknya kita semua, afradul ummah, kita semua beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala an qulubin mu'minatin shadiqatin mukhlishatin. Istighfar yang diucapkan dengan penuh ikhlas, penuh keyakinan, penuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة